إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل المعاصي تزيل النعم وتحل النقم ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di antara akibat dari pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah menghilangkan kenikmatan yang kita miliki, yang tadinya seorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dicabutlah nikmat tersebut. Contohnya seperti kisah orang tua kita Adam alaihi salatu salam ketika memakan buah khuldi yang mana Allah Subhanahu wa taala melarangnya, tetapi karena tergoda oleh syaitan, maka Abuna Adam alaihi salatu salam memakan buah khuldi. Nah, akhirnya dicampakkan atau diturunkan yang tadinya di dalam surga penuh dengan kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya, ibu kita Hawa, ke alam dunia ini. Dan ini keberadaan seorang nabi yang mulia. Bisa dicabut kenikmatan tersebut, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita, manusia biasa, manusia yang jauh dan jauh dari keutamaan-keutamaan mereka, para anbiya dan rasul. Maka yang namanya dosa dan kemaksiatan pasti ada pengaruhnya. Juga seperti kisahnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam sedang mempersiapkan kuda perang, kuda untuk berperang di jalan Allah, tetapi terlalaikan sehingga luput dari melaksanakan sholat asar. Maka setelah itu dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya nah, makhluk yang mulia Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam, yang mana kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaannya banyak, di antaranya adalah bisa menundukkan atau bangsa jin seluruhnya tunduk atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ini keberadaan para anbiya dan rasul. Nah, kenikmatan dari mereka pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita yang bukan siapa-siapa, lebih-lebih kita yang jauh dan jauh dari tingkatan-tingkatan orang-orang yang mulia. Waliyadzubillah. Sehingga yang namanya dosa dan kemaksiatan itu bisa mencabut nikmat yang sebelumnya kita pegang, yang sebelumnya kita rasakan, sehingga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa atau tidak terasa, disukai atau tidak disukai, pasti dicabut oleh Allah karena sebab dosa-dosa dan kemaksiatan. Tapi para anbiya dan rasul bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nanti akan dibahas masalah taubat oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Bukan hanya itu saja, bukan dicabut kenikmatan sebatas itu saja, melainkan tuhillun niqam, kemaksiatan dan dosa bisa membinasakan seseorang. Famazalat anil abd ni'matun illa bidzambin. Famazalat anil abd ni'matun illa bidzambin. Tidaklah satu kenikmatan yang hilang dari seorang hamba melainkan karena dosa dan kemaksiatan. Nah, wala halat bihi nikmatun illa bidzambin. Tidaklah satu azab, satu siksaan, satu kesengsaraan yang menimpa seorang hamba melainkan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah satu bala, malapetaka, dicabut melainkan harus di situ dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bala di sini nakirah, maknanya umum. Bala apa saja, bala musibah apa saja, kalau mau dicabut maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu bala dalam diri kita mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengkoreksi dosa-dosa kita sendiri. Ya. Kenapa kok saya sering susah demikian demikian demikian? Ya mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ketika dia koreksi dan dia koreksi dan dia koreksi, introspeksi diri, dia mengingat, oh pernah saya melakukan dosa seperti ini, maka segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat akan diangkat bala, malapetaka. Dengan taubat akan diangkat bala, malapetaka. Bala sifatnya umum, global. Global dan umum sifatnya. Misalkan seorang, kenapa kok susah dalam jual beli, bangkrut terus dalam perdagangan, padahal dia udah S3, mungkin ekonomi S3. Ya, gak tanggung-tanggung di sekolahnya di Amerika atau di Eropa dan lain sebagainya. Tapi kenapa gak pernah berhasil? Kenapa dalam bisnisnya gak pernah sukses? Dari sinilah perlu introspeksi. Bukan sekedar ilmu ekonomi yang dia kuasai, tetapi hubungannya adalah kepada Allah yang memberikan dan melancarkan ekonomi tersebut. Mungkin riba, mungkin karena ghasy, tipu menipu, berbohong dalam muamalah tijarah, sehingga dicabut keberkahannya, sehingga dipersulit. Karena dia dahulu mungkin sering mempersulit orang di dalam masalah ekonomi, masalah muamalah dan lain sebagainya, sehingga Andainya dia bertaubat kepada Allah. Ketika bertaubat maka akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Karena itu juga merupakan bala. Itu juga merupakan bala malapetaka. Seorang kenapa demikian dan demikian dan demikian dan demikian. Yang tahu hanyalah dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Dia pun faham. Tinggal masalahnya mau introspeksi atau tidak. Karena suatu bala. Nah, dia merasakan sendiri kok susah di dalam hal ini. Nah, atau bala-bala yang lainnya, musibah-musibah yang lainnya. Nah, seseorang misalkan diuji dengan kemaksiatan berupa wanita, perempuan. Mungkin 10, 20, sekian puluh tahun yang lalu dia melakukan sesuatu dengan wanita dan lain sebagainya atau sebaliknya. Maka hendaknya dia bersegera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah angkat bala itu dan Allah mudahkan baginya dengan yang lain, jalan-jalan yang lain. Nah, karena ini merupakan bala, musibah, ujian, cobaan, malapetaka. Sehingga kadang dia merenung, kok gini amat? Ya, bukan gini amat. Tetapi dia harus berpikir, dosa apa yang telah saya lakukan sekian puluh tahun yang lalu? Karena itu tidak akan bisa diangkat, dicabut bala tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, melainkan dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Nah, mungkin 10, 20, sekian puluh tahun yang lalu sering dia mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Mungkin menipu dan lain sebagainya. Sehingga sekarang terasa, kok saya susah. Ini susah, itu susah, ini susah. Ini kan bala. Bala. Tidak bisa yang seperti ini diobati dengan teori ilmu duniawiyah. Tidak bisa. Mungkin dia sudah menguasai seluruh teori keilmuan secara duniawi. Tetapi dia lupa yang mengatur itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan rezeki itu semua adalah Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya dia introspeksi terhadap dirinya sendiri. Nah, mungkin dahulu dia terfitnah dengan gambar perempuan, wanita dan yang semisalnya, sehingga dia diuji oleh Allah dengan bala dan musibah. Nah, yang semisalnya, waliyadzubillah, maka segera introspeksi diri. Karena itu juga merupakan bala malapetaka. Maka tidak akan bisa diangkat malapetaka tersebut kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsunami, gempa dan lain sebagainya, musibah dan lain sebagainya yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dengan sesajen dan lain sebagainya, tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada lumpur keluar. Ya mungkin dengan cara kesyirikan dia gali, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah. Hendaknya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa tersebut. Nah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah satu bala yang muncul. Bala ini banyak. Bukan hanya musibah tsunami atau apapun, penyakit juga bala. seorang terkena penyakit ini, penyakit itu, atau adanya musibah virus, ini juga bala mungkin. Nah, ada dosa-dosa yang lainnya yang manusia lakukan. Nah, mana zala bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah satu bala malapetaka, penyakit dan yang semisalnya turun melainkan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, tidaklah satu bala, musibah, ujian, cobaan, malapetaka tidak akan bisa diangkat, enggak akan bisa diangkat. Mau sehebat apapun dia, mau sepintar apapun dia, mau secanggih apapun alat-alat yang dia miliki, enggak akan bisa dicabut. Nah, melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang mengangkat penyakit. Allah yang memberikan penyakit, Allah pula yang mengangkat, menghilangkan penyakit tersebut. Dan ini banyak kisah-kisah. Nah, manusia-manusia yang bertaubat kepada Allah, sehingga seketika itu pula bala dan musibah yang ada pada dirinya, hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan alat-alat yang canggih, tidak dengan teori ini dan itu dan lain sebagainya, tidak. Hanya butuh dengan taubat saja. Taubatun nasuha. Kalau hubungannya antara dia dengan manusia, maka dia harus selesaikan dengan sesama manusia. Kalau antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hubungannya. Sehingga jangan heran kalau dalam kehidupan kita ada suatu bala ujian. Besok ada lagi bala lagi, ujian lagi. Ada lagi, kok gini amat? Bukan gini amat. Ini merupakan bala dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa diangkat, hanya bisa diangkat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin beberapa syarat. Yang pertama adalah menyesali. Yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau seandainya hubungannya dengan manusia, maka minta dihalalkan, minta maaf kepada manusia. Kalau hubungannya kaitan dengan harta dan lain sebagainya, mungkin keluarga berebut warisan, kakak yang paling tua mohon maaf yang paling rakus misalkan, ini semua punya saya, orang tuanya sudah enggak ada, adik-adiknya masih kecil, semua diambil oleh kakak yang paling tua misalkan, contohnya. Ada saja, bala itu ada saja. Tahu-tahu besokannya dia ketabrak. Tahu-tahu besokannya stroke sampai 10 tahun enggak sembuh-sembuh. Matinya juga susah, hidupnya pun susah. Diobatin juga puluhan miliar mungkin enggak habis-habis. Bahkan minus yang dia perebutkan dari harta. Ini bala. Sehingga jangan nanya saya salah apa. Ya introspeksi kamu. Emang kamu hidup selama di dunia ini gak punya dosa? Introspeksi. Kenapa kok musibah, sakit gak sembuh-sembuh? Ada apa? Mungkin banyak sekali dari kezaliman yang telah dilakukannya atau bagaimana dan lain sebagainya. Bala. Atau contoh-contoh yang lainnya. Sehingga kalau mau diangkat bala ini, ya sudah usaha ke ini, ke itu, teori ini, teori itu, putus asa semua. Bisa, bisa. Kenapa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Simple, ringkas dan padat. Karena itu adalah wejangan dari ulama, bahkan dari Ali bin Abi Thalib ucapan ini, wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah satu bala malapetaka diangkat, enggak akan bisa diangkat kecuali dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW setiap harinya bertaubat kepada Allah. Inni atubu ilallah aw astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum 70 marrah. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. Sungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya 70 kali. Riwayat yang lain setiap harinya 100 kali. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Setiap hari bertaubat. Setiap hari bertobat. Apa salahnya? Padahal sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan maksum, dijaga oleh Allah. Tapi tetap Rasulullah SAW beristighfar, bertobat kembali kepada Allah. Tetap. Ini Rasulullah SAW. Makhluk yang mulia. Karena yang namanya tobat bukan hanya dari kemaksiatan. Nah, taubat juga kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika dia meninggalkan ketaatan dulu, misalkan birrul walidain, dulu misalkan dia selalu berbakti sama ibunya sama bapaknya, akhirnya orang tuanya dicuekin, ini juga dia harus bertaubat. Yang dulunya berbakti enggak berbakti, dulu misalkan dia sering sholat malam qiyamul lail. Ini kan dari ketaatan. Dia tinggalkan qiyamul lail, dia tinggalkan sholat malam. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang namanya taubat bukan sekedar dari kesalahan. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini taubat kebanyakan yang difahami oleh orang-orang awam. Taubat juga harus bagi mereka-mereka yang meninggalkan ketaatan. Ya tadi misalkan dia mungkin sering sedekah ya kepada fakir miskin, janda atau yang semisalnya, orang-orang yang enggak mampu, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terlihat dengan tentunya menjaga niat. Tetapi dia terputus mungkin, atau dia sepelekan mungkin. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka taubat juga berlaku bagi mereka-mereka yang meninggalkan amalan-amalan baik. Adapun yang dianggap oleh orang-orang awam kebanyakan taubat itu dari kemaksiatan. Juga selain daripada itu, yang namanya taubat bukan sekedar dari kemaksiatan atau bukan menghapus dosa saja, tetapi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merasa dirinya sudah demikian, tetap dia harus banyak kembali. Karena taba yatub bimana raja'a, karena taubat taba yatubu bimana raja'a. Taubat itu kembali, maknanya kembali kepada Allah. Nah, makna dari taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali beristighfar, kembali mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau bala diangkat baik pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Kok anak saya sakit terus, ada apa ini? Kok keluarga saya sakit terus, ada apa? Mungkin ada sesuatu yang harus dia bertaubat darinya. Nah, sehingga akan diangkat malapetaka, ujian, cobaan. Walaupun terus ada, tetapi balanya Naam. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah satu bala malapetaka melainkan diangkat, melainkan dia harus bertaubat, melainkan dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, karena Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang lama, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kisah-kisah yang lainnya banyak sekali yang kita bisa ambil ibrah dari itu semua. Wa qad qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa kalian. Ini musibah di sini nakirah. Nakirah bermakna umum. Tidaklah satu musibah apapun bentuknya. Ya, masing-masing diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan. Bukan hanya sekedar untuk menghapus dosa, tetapi juga diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kasabat aydikum, itu semua disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari dosa-dosa hambanya yang banyak. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa afa akhbarallahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha 'ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah khabarkan annahu la yughayyiru ni'matahu, Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba sampai dia sendiri yang merubah dirinya sendiri. Fayughayyir ta'atallah bima'asiyatih. Maka dia merubah yang dahulunya taat kepada Allah, malah dia bermaksiat. Yang dulunya selalu bersyukur kepada Allah, tetapi dia kufur nikmat. Wa asbab ridha bi asbab sakhatih. Yang dahulunya dia menempuh sebab-sebab jalan-jalan keridhaan kepada Allah, tetapi dia malah sebaliknya menempuh jalan-jalan kemurkaan dari Allah. Faida ghayyara ghayyir alaih. Kalau dia sudah merubah yang tadinya maksiat dirubah kepada ketaatan, maka Allah rubah yang demikian itu. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu mendzalimi sedikit pun kepada seorang hamba, tidak. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mendzalimi hambanya. Wa in ghayyara al-ma'siyata bit-tha'ah, ghayyara Allah 'alaihi al-'uqubata bil-'afiyah. Kalau lah seandainya dia merubah yang sebelumnya kemaksiatan, dia rubah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rubah baginya yang dahulunya siksaan menjadi al-'afiyah, keselamatan. Wa dhalla bil-'izz, yang dahulunya dia bermaksiat dalam keadaan hina, rendah, tetapi dia bertaubat kepada Allah, maka dia mulia. Tidak ada satupun dari hamba Allah yang bertaubat jatuh kedudukannya, tidak ada. Justru yang akan jatuh, justru yang akan hina ketika mereka disuruh taubat, tidak mau taubat. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh bani Adam selalu berbuat salah. Khata, sighah, mubalaghah. Naam, sighah, mubalaghah. Bentuknya mubalaghah. Sering, selalu bermaksiat, selalu melakukan kesalahan. Sehingga heran ketika ada seorang yang mengatakan salah saya apa? Ya introspeksi. Kalau butuh memang disampaikan, salahnya sampaikan kenapa. Karena mungkin dia tidak melihat cermin. Nah, karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya sebagai cermin. Nah, cerminannya adalah ditegur. Nah, disampaikan kesalahannya. Tidak. Nah, jangan sampai didiamkan tetapi tidak disampaikan kesalahannya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Wa bi ba'dil athar al-ilahiyya 'an Rabb tabaraka wa ta'ala annahu qalu 'izzati wa jalali. Dan di dalam athar al-ilahiyya. Naam. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, wa 'izzati wa jalali, kemuliaanku, kehormatanku, la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma uhib, thumma yantaqil 'anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. Demi kemuliaanku dan kehormatanku, al-waw lil qasam, sumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas atau dengan izzah dan jalal milik Allah Subhanahu wa ta'ala, jalaluh. Tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku yang sebelumnya aku cintai tetapi dia berubah, yang dahulu dicintai oleh Allah berubah malah dibenci oleh Allah, melainkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku juga merubah. Intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. Aku akan rubah. Aku rubah yang dahulunya dicintai malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakunu 'abdun min 'abidi ala ma akrahu thumma yantaqilu 'anhu ila ma uhibbu illa intaqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu. Tidaklah seorang hambaku dari hamba-hambaku yang sebelumnya dia bermaksiat pada Allah tetapi dia berubah melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka aku pun berpindah akan yang dahulunya membencinya, nam maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahsana al-qa'il idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa hudha bi ta'ati rabbil 'ibadi fa rubbal 'ibadi sari'un niqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fa dhulmul 'ibadi shadidul khawam wa safir bi qalbika bainal wara litubsira athar min qad dhalam fa tilka masakinuhum ba'dahum shuhudun 'alayhim wa la tattahim. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم ترك من جنان ومن قصور وأخر عليهم أطم صلوا بالحجيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan bait seorang penyair. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau memiliki satu kenikmatan, jaga kenikmatan itu. Apapun bentuk dari kenikmatan tersebut, jaga, dirawat. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan, ilmu, waktu yang luang, rezeki dan lain sebagainya. Jaga itu, dirawat, dijaga. Jangan sampai kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Far'aha, dijaga, dirawat, diperhatikan. Nah, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus dirawat? Karena semuanya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Ini pasti. Nikmat yang sebelumnya Masya Allah, Tabarakallah, mungkin dari segi harta, ya, dia bisa mencapai sekian dan sekian miliar setiap bulannya. Tetapi setelah berapa saat dia malah hancur. Dia malah bangkrut. Dia malah hilang kekayaannya dengan sekejap. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa. Nah, karena kemaksiatan dan dosa. Terasa atau tidak terasa? Nah, وَخُذْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَامِ. Maka balaslah atau tutuplah dengan ketaatan kepada Allah. Apa? Kemaksiatan itu harus ditutup. Dihapus dengan ketaatan kepada Allah. فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَامِ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul ibad, Rabbnya seluruh hamba-hamba. Syari'an nikam, amat sangat cepat siksaannya, cepat. Terasa atau tidak terasa, jangan menyepelekan. Sedikit saja kita bermaksiat, terasanya. Naam, wallahul musta'an. Fayyaka wadzulmah mastata'ta. Fadzulmul ibadi syadidul waham. Hati-hati, hati-hati. Jangan melakukan kezaliman. Ya, karena adzulum zulumat. Kezaliman adalah kegelapan. Kezaliman adalah kegelapan. Sehebat apapun dia, secanggih apapun dia, sebanyak apapun tentara dia, ketika dia menzalimi saudaranya, ketika dia menzalimi kaum muslimin, hati-hati. Ini bukan mengancam, tetapi syair mengandung hikmah, teguran kepada kita semua, siapapun dia. Ketika dia menzalimi saudaranya dan dia merasa lebih kuat dan lebih hebat. Nah, kenapa demikian? Fadzulmul ibad syadidul waham. Seorang ketika menzalimi saudaranya, menzalimi hamba-hamba Allah, nah, syadidul waham, amat sangat keras kehinaannya, siksaan dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, sangat cepat hitungannya, pembalasannya. Sari'ul niqam, nah, karena adz-zulm zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman adalah merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Lebih-lebih naam di dunia. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan amalannya. In kana khairan fa khairun. Kalau seandainya amalannya baik, maka balasannya pun baik. Wa in kana syarran fa syarrun. Kalau seandainya amalannya buruk, fajazauhu syarrun, maka balasannya pun buruk. Allah yang membalas walaupun hamba tidak bisa membalas. Allah Maha Adil, karena itu adalah nama dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Latifun bil ibad, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Di antara faedah yang disampaikan oleh al-Imam al-Mufassir, al-Imam Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya dari kisah Nabi Yusuf, dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, min lutfillahi azza wa jal, di antara termasuk kelembutan Allah azza wa jal terhadap hambanya yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf AS yang sebelumnya berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Keadaan-keadaan yang lain. Sebelumnya ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian berpindah lagi, diangkat, kemudian dijual sebagai budak. Dari budak dijual lagi sebagai budak. Nah, sampai kepada tangan yang berikutnya, tangan berikutnya sampai kepada nah, kepada seorang tuan yang memiliki jabatan di suatu daerah tersebut. Nah, itu pun digoda oleh wanita. Nah, digoda. Kemudian, karena Nabiullah SAW jujur, itu pun dipenjara. Padahal tidak salah. Nah, tidak salah dipenjara. Tetap beriman terhadap takdir. Bersabar terhadap musibah. Nah, terus berjalan sampai puluhan tahun lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia di balik itu semua. Apa? Diangkatnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam sebagai nam pertama sebagai nabi, yang berikutnya diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan manusia. Ini karena Allah Subhanahu wa taala latif, maha lembut nam terhadap hamba-hambanya. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Padahal saudara-saudaranya Yusuf AS menzalimi, bahkan ingin membunuh Nabi Yusuf AS, tetapi tetap bersabar. Tetap bersabar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wasafir biqalbika bainal wara litubsir athar man qad zalam. Perjalankanlah hatimu, lihat ke belakang. Ya, agar engkau melihat dari athar bekas-bekas orang-orang yang telah berbuat zalim seperti Firaun. Naam, berbuat zalim yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Naam. Seperti Fir'aun dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Berapa banyak dari kaum Ad wa Thamud dan kaum-kaum yang lain. Kanu asyaddu quwwah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Karena Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah abadikan mereka dalam Al-Quran. Mereka memiliki kekuatan. Tetapi dengan kekuatan tersebut tidak berguna ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Fatilka masakinuhum ba'dahum syuhudun alaihim walatattahim. Lihat bangunan-bangunan mereka, bekas-bekas nam tempat tinggal mereka, lihat ya sebagai saksi atas kezaliman mereka. Jangan kalian menuduh siapapun, tuduhlah terhadap diri kalian sendiri. Wa ma kana shay'un 'alaihim adarr min adh-dhulm wa alladhi qad qasam. Tidak ada satu pun yang lebih membahayakan terhadap hambanya melainkan adalah sebab dari kezaliman. Itulah yang akan menyebabkan seseorang bisa dipatahkan, seseorang bisa hancur dan binasa karena dhulm. Adzulm dzulumat yaumal qiyamah. Fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa akhra alaihim atam. Berapa banyak mereka-mereka dari kaum Ad, Thamud, ya, kaum-kaum yang lain yang merasa tinggi, merasa hebat, mendzalimi yang lainnya. Naam. Fir'aun dan yang semisalnya, mereka tinggalkan itu semua, dari istana, rumah yang mewah dan lain sebagainya, keseluruhannya. Salubil jahimi wafatan na'im. Mereka masuk ke dalam neraka jahim, maka luputlah kenikmatan yang abadi dari mereka. Karena apa? Zulm. Karena disebabkan karena mendzalimi. Nah, melakukan kezaliman, dan kezaliman yang paling berat, yang paling besar adalah syirku billah, kesyirikan pada Allah Azza wa Jal. Wa kana alladzina lahum kal hulum, maka seakan-akan apa yang mereka dapatkan dari kekayaan, harta, istana dan lain sebagainya seperti mimpi yang hilang begitu saja, mimpi. Yang dahulunya membangga-banggakan dengan istana yang mewah, yang megah, yang indah dan lain sebagainya, ibarat mimpi, itu semua seperti mimpi. Wa kana alladzina lahum kal hulum, dan apa yang mereka raih, mereka miliki dari kenikmatan dan istana dan lain sebagainya, nam ibarat dongeng, ibarat mimpi. Kalau mimpi ya sudah, bangun, nam apa adanya, ya. Yang sebelumnya dia bermimpi menjadi miliuner atau menjadi ini dan itu dan lain sebagainya, ketika sadarkan diri, ya ini adalah mimpi. Nah, kenapa demikian? Karena adz-dzulm. Nah, wadz-dzulm yang paling besar adalah asyirk billah. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, menduakan Allah di dalam ibadah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Pernah enam ditanya, ya, salah seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, apakah mereka-mereka, ya, enam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya? Maka dijawab oleh Adi bin Hatim, naam, iya. Fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah mereka. Maksudnya apa? Ketika Yahudi dan Nasara menjadikan pendetanya, ahli ibadahnya, membuat syariat-syariat yang baru. Membuat syariat-syariat baru. Allah mengatakan demi halal, tetapi ahli ibadah atau pendetanya mengatakan haram, atau sebaliknya, atau sebaliknya. Nah, Allah menghalalkan, tapi pendeta dan ahli ibadahnya malah sebaliknya, bertentangan dengan Allah Azza wa Jal. Maka kata Rasulullah SAW mengomentari apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Adi bin Hatim, fatilka ibadatuhum, maka itu adalah bentuk ibadah mereka. Artinya apa? Nah, mereka Yahudi dan Nasara beribadah, melakukan kesyirikan, bukan hanya menyembah Uzair, bukan hanya menyembah Isa, tetapi juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka itulah diantara bentuk dari ibadah mereka. Nah, dan ini adalah bentuk kesyirikan pada Allah di dalam uluhiyah. Lebih mendahulukan apa? Pembesarnya. Lebih mendahulukan nam ruhban, nam ahli ibadah dan pendeta mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara. Lebih mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta dan ahli ibadah dibandingkan kitabullah. Fala syirik, ini adalah penduaan. Nah, menduakan Allah di dalam tasyri', di dalam syariat. Nah, di dalam syariat. Dan ini hati-hati. Dan ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, enam pendeta atau ahli ibadah mengatakan A B, C. Umatnya, kaumnya tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh pendetanya, ahli ibadahnya, daripada apa yang Allah turunkan, daripada apa yang Allah syariatkan. Nah, dan ini diantara selain mereka menyembah kepada Uzair, menyembah kepada Isa, padahal Nabiullah Isa alaihissalam berlepas diri dari mereka, tetapi ini terjadi pada mereka. Fatilka ibadatuhum, dan ibadah, dan itulah ibadah mereka. Nah, dan itu bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dalam syariat. Nah, sedangkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, niscaya kalian akan mengikutinya. Dalam riwayat yang lain, hadzal qudzah bil qudzah, sehelai bulu anak panah yang persis sama. Karena yang namanya anak panah, bulunya harus sama, besar kecilnya, lembutnya dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka tidak akan tepat pada sasarannya. Ini umat Islam akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Caranya orang-orang Yahudi dan Nasara mengikuti. Tahun baru ikut tahun baru. Tiup trompet ikut tiup trompet. Nah, perayaan, nah, ibadah mereka diikuti. Ya, kelahiran Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ini dalam tasyri'. Ini penduaan Allah Subhanahu wa taala dalam tasyri'. Yang ini hubungannya dengan kedzaliman, karena inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Ya. Karena dzulm ini banyak sekali, dan puncak atau kedzaliman yang paling besar adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Nah, sehingga ayyuhallahu rahimakumullah, tidaklah satu bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia harus bertaubat kepada Allah. Kita harus bertaubat kepada Allah dari apa yang telah kita lakukan, dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Nah, karena kezaliman di sini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyinggung masalah zulm, karena kezaliman itu akan menghilangkan kenikmatan. Kezaliman adalah termasuk dosa, dan dosa yang paling besar adalah syirk billah, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa syirk, dan kesyirikan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bukan hanya sujud dan ruku saja. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan asyirk billah bukan sekedar apa dia ruku atau sujud kepada selain Allah, tetapi juga di dalam hati penghambaan kepada selain Allah. Naam, at-tasyri', masalah syariat. Naam, ketika pendetanya, ahli ibadahnya, atau ustadznya, atau kiainya, atau syekhnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, maka ini juga termasuk zulm, bahkan akbar zulm, kezaliman yang sangat besar. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan pada Adi bin Hatim, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadahnya mereka, selalu tunduk dan patuh kepada pendeta dan ahli ibadahnya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan di dalam peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan seperti ini, tetapi dia bikin bentuk syariat yang baru menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza syirk billah azza wa jalla wa hadza akbaru dzulm. Dan itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.